noni oleh akeh saweran noni rek. Ya Allah, ya Allah. Nek kesang boleh ya, Dok ya. Argoba. Melati ta. Semendal rasa ningati krungu kabar iko wis duwe ganti sing eleng ta piye nambi janjine kurang makaran sing arep di penjalu ewe seturuti pari basa jalo ulang jumlah bui aku oriko make wes nabi Arboba pekelis Riko, hangisun, welasi, Riko.